فهذا من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا لأرواح الحبيب عبد الله بن الحداد، أن الله تغشاهم مغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ربنا لي ولدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نافعنا به وبعلمه في الدارين آمين. وينبغي لكل مؤمن أن يحسن معتقده بحفظ عقيدة من عقائد الأئمة المجمع على جلالتهم ورسوخهم في العلم، ولا أحسب مبتغي ذلك يصادف عقيدة جامعة واضحة بعيدة عن الشبه سالمة من الأشياء المهمة مثل عقيدة الإمام الغزالي رضي الله عنه، التي أوردها في الفصل الأول من كتاب قواعد العقائد من الإحياء، فعليك بها. فإن تشوفت إلى مزيد فانظر في الرسالة القدسية التي أوردها في الفصل الثالث من الكتاب المذكور، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وينبغي لكل مؤمن أن يحصن معتقده بحفظ عقيدة، dan hendaknya bagi setiap orang mukmin an yuhassina, dia membentengi mu'tagadahu, keyakinannya, bihifzi aqidah, dengan menghafalkan aqidah, min aqaidil a'immah, daripada aqidah-aqidah para imam, al-mujma' ala jalalatihim, yang disepakati atas keagungan mereka a'immah, warusukhihim, dan kekohan-kekohan ilmu daripada a'immah, fil ilim, di dalam ilmunya. Wala ahsib, dan tidaklah aku mengira, menghitung, mubtagha dhalik, keinginan atau cita-cita itu, yusadifu, yang bisa mengimbangi akidah jami'ah, akidah yang meliputi semuanya, kebenaran, wadihah, yang jelas, ba'idah minasyubah, jauh daripada segala syubhat yang tidak terang, salimah minal asya, selamat itu akidah daripada segala sesuatu yang enggak betul, al-muhimah, segala sesuatu yang membuat keraguan, misal seperti aqidatul Imam Al-Ghazali, akidah yang diatur oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, allati, yang mana itu akidah Imam Ghazali, auradaha, telah menerangkannya akidahnya Imam Ghazali, fil faslil awal, di dalam fasal yang pertama, min kitab qawaidil aqaid, daripada kitab qawaidil aqaid, minal ihya, dari kitab ihya, fa'alaika biha, maka hendaknya kamu melazimi dengan itu akidah Imam Ghazali yang diterangkan dalam kitab ihya. Fa'in tashawwafta ila mazidin, maka jika kamu perlu untuk tambahan lebih mendalam lagi, fandur fir risalah al-qudsiyah, maka bacalah, lihatlah dalam risalah Qudsiyah allati auradaha, yang juga menerangkan membawa itu risalah Qudsiyah fil fasli thalith, di dalam fasal yang ketiga fil kitabil madhkur, dalam kitab yang disebut tadi itu, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kemarin kita berbicara tentang masalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Untuk mengetahui akidah ahli sunnah wal jamaah, maka jangan membaca segala kitab. Kitab yang harus dikarang oleh pakar yang benar-benar ilmunya sudah mantap dan kokoh, seperti Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin di fasal yang pertama. Imam Ghazali menerangkan tentang masalah akidah dasar-dasar. Kalau kepingin lebih lagi mendalam, maka hendaknya kamu membaca di Risalah Ad-Qudsiyah di fasal yang ketiga dalam kitab itu juga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Imam Ghazali ini rujukan bagi ahli sunnah wal jamaah, karena beliau ini adalah orang yang menguasai ilmu yang sangat tinggi. Kalau kita ingin mengetahui sejarah beliau, Imam Ghazali, beliau itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Jadi memang turunan orang yang cinta Rasulullah. Punya anak dinamai Muhammad, anaknya punya anak lagi namai Muhammad, datuknya yang keempat Ahmad. Kalau sekarang kan punya anak namanya Muhammad, punya anak kepingin maju, dikasih nama Frankie. Ini orang-orang yang cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali itu dari desa namanya Ghazalah. At-Tusi dari kota yang Tus. Kalau Ghazali itu memang bapaknya kerjanya menjadi tukang tenun. Tukang tenun. Beliau lahir di tahun 450 Hijriah. Kalau miladi 1058. Berapa tahun kalau sekarang? Hampir 1000 ya, hampir 1000 tahun, 1000 kurang. Ada di daerah Tus. Tus itu daerah Khurasan, daerah Iran sekarang. Tapi masih ahli sunnah dahulu. Memang orang tuanya Imam Ghazali ini senang menghadiri majelis ilmu, walaupun bukan ulama beliau. Tapi pecinta ulama, senang mendengarkan nasihat ulama ini, bapaknya Imam Ghazali ini. Selalu melazimi majelisnya ulama. Kalau beliau menghadiri majelis fikih, kalau beliau menghadiri majelis tentang ilmu fikih, pelajaran lah, bukan ceramah, pelajaran. Bapaknya Imam Ghazali dikit-dikit doa. Dikit-dikit doa, kadang-kadang dibarengi dengan tetesan air mata beliau. Doanya apa? Doanya mohon, ya Allah, kalau aku tidak bisa menjadi orang yang menguasai ilmu ini, aku mohon ya Allah, karuniakan aku anak yang bisa menguasai ilmu yang bermanfaat itu menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diminta. Kalau dengarkan nasihat juga demikian, selalu mengangkat tangannya. Beliau memohon, ya Allah, berikan kepada aku, rizkikan kepada aku anak yang bisa nasihat kepada umat dan bisa manfaat kepada mereka. Doanya orang tua itu mustajab. Cuma bukan hanya sekedar berdoa, diusahakan. Akhirnya dikasih anak dua. Dikasih nama Muhammad, jadi Imam Ghazali. Menjadi orang yang pakar fikih di zamannya. Orang yang paling alim di zamannya. Yang kedua, yaitu Ahmad. Menjadi orang yang luar biasa, penasehat, penceramah. Ribuan orang yang bermaksiat, bertobat ketika mendengarkan arahan dan ceramah daripada beliau. Pertanyaannya, apakah sampean kalau doakan begitu? Enggak kan kadang. Yang dia doakan, mudah-mudahan sawahnya, panennya bagus, tokonya laris, mudah-mudahan dipilih jadi kepala desa, camat. Wah, serius doanya. Mudah-mudahan duitnya banyak. Anak gak didoakan justru. Subhanallah. Tokonya laris, panennya bagus, kepilih jadi camat. Cuma anaknya gak ada yang beres. Yang satu pecandu narkoba, yang perempuan hamil di luar nikah. Inilah orang yang gagal, saudara. Karena itu, jangan Anda tadi itu menjadi orang tua yang tidak tahu yang paling bernilai daripada yang Anda miliki sekarang di atas dunia ini. Orang tua Anda dan anak Anda. Kenapa? Seluruhnya itu akan lepas, saudara. Rumah yang Anda bangun mungkin beratus-ratus juta, bermiliat-miliat, kalau Anda mati diusir sama yang ada di rumah. Enggak mungkin Anda akan ditaruh di kasur lagi di situ. Dipindah, dimasukkan ke dalam bumi alias kuburan. Mau enggak mau, rumahnya kamu menjadi rumah orang lain. Pakaian yang sekarang melekat ada di tubuh Anda, nanti kalau mati pun akan dicopot jadi pakaian orang lain. Kendaraan Anda akan dinaiki orang lain. Istri yang Anda cintai, kalau dia masih muda, akan jadi istri orang lain. Perempuan yang cinta sama suaminya, baru ditanam belum kering kuburannya, udah cari pasangan lain. Tapi kalau anak, kalau Anda mati, tidak mungkin jadi anak orang lain, anak Anda. Karena itu bapaknya Imam Ghazali ini tahu, ini yang paling berharga. Yang diminta bukan duit, bukan kaya, tapi anak yang soleh, anak yang sukses. Padahal dirinya adalah tukang tenun kain, pegawai murahan, bukan menteri, bukan gubernur, bukan DPR, tapi punya anak Ghazali. Kaya enggak orang ini? Diangkat derajatnya gara-gara anaknya sukses. Karena itu, kalau minta sama Allah, jangan lupa mintakan anaknya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Bapaknya Imam Ghazali meninggal ketika beliau, Imam Ghazali, dan adiknya Ahmad masih kecil. Tapi beliau sebelum meninggal udah wasiat kepada salah satu teman akrabnya. Aku titip, kata dia, anakku, biayai dia dalam belajarnya dengan harta peninggalanku ini. Jangan khawatir, belikan semua yang mendukung dia untuk jadi pinter. dengan harta ini walaupun habis. Saya ridho, yang penting dukung anak saya jadi alim. Gitu. Wasiatnya itu gitu. Kalau sekarang kan enggak. Tukuni lo, jangan sampai bangkrut. Ini masuk kuburan mikir tuku. Mikir duit. Mau mati. Israel udah intip-intip. Mau merenggut nyawanya. Masih cari dompet. Masya Allah. Kemudian begitulah akhirnya setelah meninggal bapaknya Imam Ghazali, temannya Imam Ghazali benar-benar melaksanakan wasiat daripada bapak beliau. Dibiayai, dibiayai sampai habis. Maklum bukan orang kaya. Apa tadi pekerjaannya? Tukang tenun kain. Akhirnya habis harta dari itu, didudukkan Muhammad sama Ahmad ini. Nah, aku ini bukan orang kaya, orang melarat juga sama dengan bapakmu. Sesungguhnya yang membeli untuk beli kamu buku, untuk membiayai kamu belajar itu adalah hartamu sendiri dari peninggalan bapakmu. Cuma sekarang lagi habis dan aku gak mungkin akan biasa membiayai kamu. Tak pondokkan aja kamu. Pondok dulu itu gratis. Ditanggung gitu. Tak titipkan ada di pondok kamu. Untuk supaya kamu tadi itu belajar ada di sana. Gak pakai biaya karena ada membiayai. Akhirnya ya udah mau itu anak. Dia belajar ada di sana. Sampai jadi alim. Karena itu diantara ucapan Imam Ghazali apa? Talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu illa an yakuna lillah. Dahulu aku cari ilmu untuk selain Allah. Kenapa? Nitipkan awak, nitipkan badan untuk dikasih makan, dibiayai hidup. Tapi ilmunya enggak mau kecuali untuk Allah. Ilmu yang membuat beliau tadi itu menjadi orang yang takut kepada Allah dan akhirnya sampai ke derajat yang tinggi di sisi Allah. Itu kalau ilmu yang manfaat, bimbingan guru yang manfaat. Tapi kalau niatnya jelek, kemudian gurunya juga enggak benar, maka jadinya ilmunya fitnah kepada umat. Fatwanya ngawur, tergantung ada duitnya. Halal kalau dibayar agak banyak jadi makruh. Kalau sangat banyak jadi haram. Begitu juga haram kalau ada duitnya separuh makruh. Tapi kalau udah duitnya banyak bisa jadi halal. Ini ilmu yang jadi fitnah, saudara. Karena memang ilmu itu seperti air hujan. Tergantung tanaman yang menerima. Kalau yang menerima itu tanaman jeruk, maka akan mengeluarkan buah jeruk yang menyegarkan. Kalau yang menyerap air tadi itu tanaman apel, ya akan bisa mengeluarkan apel yang bervitamin. Tapi kalau yang menyerap air hujan tadi itu tanaman ganja, maka akan mengeluarkan banyak pohon ganja-ganja yang merusak, yang berbahaya. Begitulah juga orang dalam menggali ilmu itu. Kalau orangnya benar, orangnya benar yang menggali ilmu itu orangnya baik, bagus, niatnya baik, maka insya Allah akan membuahkan manfaat kepada umat. Tapi kalau orangnya enggak baik, saudara, walaupun ilmu hadis, ilmu Al-Quran, maka bagaikan pohon ganja yang menyerap air hujan, semakin subur mengeluarkan daun-daun ganja yang bahaya dan merusak. Begitulah ilmu kalau memang dipegang, dibawa oleh orang yang tidak benar. Karena itu jangan asal kamu tadi itu mau menerima ocehan, celotehan, keterangan daripada segala orang. Lihat dulu benar enggak orang ini. Lah dari mana bisa mengetahui orang itu benar atau tidak? Lah Anda kan punya Imam Ghazali, Anda punya Imam Syafi'i, Anda punya para habaib, para masyayikh, para kiai yang soleh. Telon, ini sama enggak? Enggak sama. Ngeracu. Omongannya enggak seperti Habib Abdullah Al-Haddad. Omongannya enggak seperti Imam Ghazali. Buang jauh-jauh. Gitu loh jadi orang itu. Difilter. Kalau sebutan, Pak, kalau sebutan itu bisa dipakai. Kalau dulu yang disebut, maaf, di Indonesia kiai sama dengan wali. Kalau sekarang penyanyi juga bisa disebut kiai. Benar enggak? Kalau dulu yang jadi kiai, Kiai Nawawi Al-Banteni. Kiai Hasan Sepuh Genggong. Kiai Yasin, Kiai Abdul Hamid, Kiai siapa di Madura itu? Kiai Khalil Madura, Kiai Khalil Sidogiri. Wah, kiai hebat-hebat. Lah kalau sekarang, maaf ini, yang ngelantur juga disebut kiai, kadang-kadang masih gak ada ilmu. Karena itu Anda harus punya filter. Gimana filternya? Kiai Salafus Soleh itu yang buat filter. Kalau gak sama, jangan diambil. Paham nih ya? Ini Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali terus demikian menggali ilmu, bahkan dari daerah ke daerah, saudara. Dari daerahnya pergi ke Nisabur, sampai ketemu Imam Al-Haramain ada di sana. Kemudian pergi ke Baghdad, ngajar ada di Baghdad. Alhasil hidupnya merantau, mencari ilmu, mengajar ilmu. Cuma ada satu kisah yang sangat hebat. Imam Ghazali mendapatkan hikmah dari perampok. Hikmah dari siapa? Dari perampok dapat hikmah. Imam Ghazali dapat hikmah dari perampok. Ceritanya beliau itu setiap mendapatkan ilmu langsung dicatat. Kalau di sini kan ada ya, dapat ilmu cuma melbu kuping tok. Datang ke sini bawa kuping. Enggak bawa pulpen, enggak bawa kertas. Lah kalau sudah begitu akhirnya baru keluar dari masjid lupa. Cerita apa tadi? Mbuh lali. Kenapa? Bondo kuping. Orang kalau belajar ilmu itu, saudara, enggak bawa pulpen, enggak bawa kertas, sama dengan perang enggak bawa pedang. Sama dengan bunuh diri. Orang belajar ke majelis ilmu enggak bawa pulpen, enggak bawa kertas, itu sama dengan enggak ono gaeni. Ya dapat pahala, cuma tambahan ilmunya enggak ada. Catat. Nah, nanti kan bisa disampaikan sama anaknya, bisa disampaikan sama adiknya, bisa disampaikan sama yang ada di rumah, istrinya. Dicatat. Dengarkan hadis, ayat Al-Qur'an kok enggak dicatat? Rugi. Nah. Imam Ghazali nyatet sampai akhirnya pernah ketika dari Jarjan kembali ke Tus, pernah belajar di Jarjan dulu, kembali ke Tus, di tengah jalan ketemu sama maling-maling. Tapi bukan curanmor ini, bukan. Yang diambil bukan sepeda motor, karena tidak ada sepeda motor waktu itu. Yang diambil hartanya semuanya, termasuk takligot, catatan-catatan Imam Ghazali dimasukkan dalam karton atau dalam karung begitu, dibawa. Pikir-pikir harta berharga. Ghazali ngelihat catatannya dibawa ditut terus ini maling-maling. Curiga maling ini. Mau kemana kamu? Ada apa ngikuti aku? Apa perlunya kamu? Pak, kata dia, yang lainnya Anda bawa enggak apa-apa, jangan itu. Kenapa? Ini paling mahal ya? Bagi saya iya, Pak. Itu saya merantau dari kesana ke sini, Pak. Dari kemana-mana, Pak. Saya tinggalkan keluarga saya untuk mencatat itu, Pak. Itu hasil yang aku dengarkan daripada ilmu. Aku catat ada di situ, Pak. Tolong kembalikan kalau itu, Pak. Itu pun gak ada manfaatnya kok bagi Anda. Bagi saya itu sangat berharga. Kata si maling ini, loh, ya ini kalau santri gak pecus itu, kata dia. Ini santri yang gak niat ini, gak semangat ini. Kenapa? Ilmunya ternyata bukan ada di pikirannya, gak diapalkan. Akhirnya kalau sudah diambil catatannya, habis ilmunya. Seharusnya kamu apalkan semua yang kamu catat ini ada di akal kamu, ada di pikiran kamu, ada di hati kamu, sehingga ketika aku ambil tetap ilmunya ada pada kamu, tidak akan hilang. Omongan ini benar-benar dijadikan kata Imam Ghazali, aku menjadikan ini omongan sebagai mau'idhah li, sebagai nasihat bagiku. Sampai ada di rumah, tutup rumahnya, tidak keluar kecuali sudah menghafalkan semuanya Imam Ghazali. Begitu seharusnya. Ini ustadznya nasihati gak didengarkan, gak nunggu rampok. Ini Imam Ghazali dinasihati rampok manfaat masih. Memang orangnya, zatnya baik, saudara. Alhasil begitulah perjalanan Imam Ghazali radhiyallahu an, sehingga beliau sudah pada puncaknya waktu itu, sampai pemerintahan mengasih kedudukan yang sangat tinggi kepada beliau, tapi akhirnya beliau dengan kehendak Allah lebih memilih uzlah. Tahukah Anda uzlahnya Imam Ghazali? Memang karena kehendak Tuhan, saudara. Mulutnya ini gak bisa berbicara. Kalau ada majelis gitu gak bisa berbicara. Tapi ilmunya manfaat begitu loh. Akhirnya jadi ngarang kitab. Jadilah Imam Ghazali. Beliau meninggal dunia ada di tahun 505. Meninggal dunia ada di tahun 505. Kemarin tadi diterangkan lahirnya 450. Lahirnya di tahun meninggalnya di tahun 505. Berarti berapa umurnya? 55, 6, Pak. Imam Ghazali itu umurnya masih 55 tahun meninggal dunia, tapi ilmunya luar biasa. Dan perlu Anda ingat-ingat. Nah, Imam Ghazali itu bukan orang Arab. Jadi bukan orang Arab. Orang ajam. Cuma Allah itu memuliakan bukan karena suku. Asal jadi orang yang punya ilmu yang manfaat dan orang soleh, diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi Imam Ghazali. Bahkan para habaib ini cintanya luar biasa sama Ghazali. Ini tadi dikatakan siapa menyatakan ini? Al-Habibullah Haddad. Kalau kepingin kamu bisa menjaga akidah kamu, baca yang diterangkan oleh Imam Ghazali dalam akidah di fasal awal daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Ini di mana-mana dibaca. Di Pasuruan, di rumah dibaca. Kitab Ihya Ulumuddin. Setiap tahun hatam diulangi lagi. Udah jadi seperti berit. Anda ke Surabaya dibaca. Anda ke Gresik dibaca. Anda ke Solo dibaca. Kemana-mana dibaca itu kitab Ihya. Karena memang anjuran daripada salafus soleh, daripada para habaib menganjurkan untuk membaca kitab Ihya. Sampai Al-Habib Abdurrahman As-Segaf beliau berkata, "Man lam yagra al-ihya lam ya'rif al-haya." Siapa orang enggak baca Ihya berarti enggak tahu malu jadinya. Artinya apa? Enggak tahu dirinya sendiri. Orang itu kalau tahu dirinya sendiri akan malu loh. Contoh, kalau kamu enggak tahu badan kamu itu terbuka, pakaian kamu itu terbuka atau robek, kelihatan aurat kamu, kamu enggak sadar, enggak tahu malu. Enggak sadar diri. Ah, Imam Ghazali itu membawa kitab itu nunjukkan, nih loh lukanya kamu, nih loh robeknya kamu, nih loh salahnya kamu, nih loh akhlak kamu yang gak beres. Dan bahkan Imam Ghazali mengajarkan cara untuk menjahit kembali yang robek, cara bagaimana mengobati yang sakit. Maksudnya hati kamu yang banyak riya, yang banyak hujub, yang banyak penyakitnya, kamu harus tahu diri kamu. Dan di Ihya juga diajarkan solusinya. Gimana ngobati penyakit sombong? Gimana ngobati penyakit hasud? Gimana ngobati penyakit riya? Sehingga tahu diri kita. Dalam ucapan yang lainnya dikatakan, "Lau ba'athallahu al-ahya, lau ba'athallahu al-mauta lama awsal ahya illa biqara'atil ihya." Kalau seandainya Allah bangkitkan mayit-mayit ini, di antara wasiatnya nanti akan mengatakan kepada kamu, jangan lupa ya baca ihya. Kitab-kitab yang lainnya, apalagi kitab-kitab yang baru, saudara, itu emosional dicatat. Debat gimana caranya mengalahkan sana, mengalahkan sini. Gimana caranya menuduh sana, menuduh sini. Catet. Wah, ilo-iloan. Isinya ilo-iloan. Tapi kalau Ihya tidak. Mengenalkan siapa diri kamu dan siapa Tuhan kamu dan apa tugas kamu kepada Tuhan kamu. Insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana itu kitab-kitab yang bermanfaat dan bagaimana cara kita untuk melindungi daripada akidah dan keyakinan kita pada Sabtu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah kunya salihah. Al-Fatihah.